Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna afdhal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمكم الله. Salah satu faktor yang harus diperhatikan juga untuk suksesnya mendidik anak adalah menjalin kerjasama yang baik antara suami dan istri, orang tua dari anak tersebut. Visi dan misinya harus sama, searah. Anak ini akan dibawa kemana? Anak ini harapan apa yang kita bebankan untuknya? Nah, mesti sama. Ketika hal ini berbeda, itu akan memberikan pengaruh yang cukup besar kepada anak. Nah, anak akan hidup dalam kebingungan memilih antara ayah atau ibunya. Nah, bahkan bukan hanya terkait dengan visi-misi hidup di dunia, bahkan dalam keseharian sekalipun, orang tua diharuskan untuk selaras dan sejalan. Dari mulai yang paling kecil, sesuatu yang dianggap biasa dalam rumah tangga, sampai satu hal yang paling besar sekalipun. Nah, ini menjadi salah satu dorongan untuk kita agar tidak menghidupkan konflik rumah tangga. Ini juga alasan terbesar kita untuk kemudian menjauhi pertikaian dan pertengkaran antara suami dan istri. Nah, salah paham itu biasa antara suami dan istri. Berbeda pendapat itu juga lumrah. Nah, tetapi yang menjadi tidak sehat ketika perbedaan pendapat atau pertengkaran itu terjadi di hadapan anak-anak kita dalam posisi mereka tidak mengerti dan tidak memahami duduk perkaranya itu seperti apa. Nah, ini akan menjatuhkan mental mereka. Barakallahu fikum. Ini akan membuat mereka trauma kepada orang tuanya. Ini menjadi salah satu sebab kenapa mereka tidak betah di dalam rumah. Nah, maka sekecil apapun potensi konflik dalam rumah tangga, segera tutup, padamkan sebelum menyala. Nah, padamkan sebelum menyala. Nah, jadi pilihlah waktu-waktu yang tepat. Nah, untuk melakukan diskusi. Barakallahu fikum. Ini nasihat dari saya kepada setiap orang tua yang ingin sukses mendidik anak-anaknya. Selalu memilih waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi antara suami dan istri, orang tua dari anak tersebut. Entah itu di malam hari, entah itu di siang hari, atau di sore hari. Lakukan komunikasi ayah dan ibu, membahas dan memperbincangkan tentang anaknya. Mas, anak kita kok tidak seperti keumuman orang. Kenapa dek? Anak kita itu diem, mendengar, tidak berbicara, tapi yang didengar langsung ditangkap, disimpan. Hingga suatu saat anak kita akan mengulang kembali apa yang telah dia dengar. Artinya ini kan membahas anak, ternyata anaknya barakallahu fiik diberi kelebihan oleh Allah azza wajal, kekuatan mendengar dan mengingat. Mendengar dan mengingat. Nah, di situ lakukan diskusi. Kalau begitu, kita sebagai orang tua harus hati-hati. Kita tidak bisa asal sembarang ngomong. Kita tidak boleh asal cerita di depan anak kita. Karena yang kita ceritakan ternyata didengar oleh anak. Ternyata didengar oleh anak. Misalkan barakallahu fik, mau tidak mau harus berbicara tentang seseorang. Misalkan ada tetangga, barakallahu fik, ada tetangga yang sikapnya kurang baik kepada kita. Nah, namanya Tino. Contoh. Tino, sang tetangga ini ternyata sikapnya kurang baik. Nah, bagaimana cara menghadapi si Tino ini dengan cara yang diajarkan di dalam Islam? Kalau cara di dalam Islam, keburukan itu tidak dibalas dengan keburukan, tetapi sikap buruk itu dibalas dengan kebaikan. Orang yang ingin memutus hubungan silaturahmi, kita tidak boleh terpancing untuk ikut memutusnya, tetapi kita harus berusaha untuk menjalin dan menghubungkannya. Nah, sekarang saya dan istri saya membicarakan tentang si Tino. Nah, setelah memahami kelebihan anak kita, gak bisa kita berbicara Tino di hadapan anak kita. Gak bisa. Kenapa? Kita ngomong, wah Tino nih kayak gini, gini, gini. Anak kita kan sudah diketahui tadi. Dia diam tapi mendengar. Coba kalau misalkan si anak tadi mendengar, mendengar, mendengar. Yang dia dengar tersimpan, tersimpan, tersimpan. Hingga suatu saat di jalan ketemu sama Pak Tino itu. Eh Pak Tino, kata abiku Pak Tino itu orangnya begini. Tidak menutup kemungkinan, namanya anak-anak belum bisa menimbang baik dan buruk. Ini madharat ataupun manfaat. Ini contoh saja betapa komunikasi antara ayah dan ibu itu harus terjalin. Nah, harus terjalin. Nah, atau contoh yang lain, misalkan suaminya kerja, pulang malam, dalam sebuah kesempatan berbincang-bincang tentang putrinya. Contoh misalkan. Sang ibu bercerita, Pak, tadi anakmu rebutan mainan dengan temannya, kalah. Yang dilakukan anakmu apa? Nah, mainan itu kemudian direbut dengan paksa, lalu dibanting, dihancurkan. Nah, ini kan sebuah perilaku yang tidak baik. Jangan dibiarkan untuk tidak dibahas. Bicarakan antara ayah dan ibu. Alhamdulillah. Ini harus dibicarakan. Jangan sampai kemudian watak buruk seperti ini kemudian dipelihara, dipelihara, dipelihara. Nah, ternyata kan bisa dibaca. Kenapa ya anak kita seperti itu? Satu, barangkali dia tidak senang melihat temannya apa namanya bahagia. Atau mungkin watak anak kita, kalau pengen rugi ya rugi bareng lah. Aku gak dapat, kamu juga gak dapat. Ini kan harus dibahas antara ayah dan ibu. Ini gimana anak kita? Berarti antisipasinya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kan gitu ya. Berarti besok lagi, misalkan, kalau ada kejadian yang serupa, ada kasus yang sama, langkah yang harus kita ambil itu apa? Nah, langkah yang harus kita ambil itu apa? Ini perlu diskusi. Barakallahu fiik. Ini perlu diskusi. Nah, atau contoh yang lain, misalkan, nah, ibunya bercerita, Pak, tadi waktu putra kita dimarahin, itu diem, ditinggal pergi sama sampean, panas demam. Nah, diem panas demam, nggak mau makan. Maksudnya, ya berarti besok kalau misalkan anak kita berbuat salah, marahnya jangan seperti tadi. Karena ternyata anak kita itu hatinya kecil. Sulit untuk apa namanya? Melupakan marah yang disaksikan dari kedua orang tuanya. Oh, begitu ya. Ya, gini. Kan gitu. Atau misalkan sang ibu lagi cerita kepada suaminya, kepada sang bapak. Tadi saya lihat buku komunikasinya, Pak. Ternyata dalam satu minggu ini halaman pelajaran kita tidak tambah-tambah. Hari Senin halaman 10. 11 halaman 10. Selasa halaman 10. Rabu halaman 10. Satu minggu halaman 10 terus. Ini ada apa? Dibahas lagi. Oh, barangkali kita yang kurang berikan perhatian. Coba dilatih. Nah, coba kita berikan waktu selain belajar di pondok, kita juga berikan waktu belajar di rumah. Nah, ini komunikasi seperti ini barakallahu fiik harus dilakukan. Nah, karena anak adalah harta. Harta yang paling tinggi nilainya. Sebagaimana kita bersikap dan akan melakukan penjagaan ekstra untuk harta kita yang paling berharga, maka kepada anak pun harus seperti itu. Nah, punya HP Android keluaran terbaru, dibelikan apa plastik pelapis layarnya yang paling bagus biar nggak tergores, dibelikan apa namanya sarung HP yang dari kulit biar kalau jatuh tidak tergores, kan ada. Setiap mau tidur dilap pakai tisu, kan gitu ya. Kenapa sampai dilakukan yang seperti ini? Karena menganggap HP Android ini kan bernilai sekali kan, punya harga. Mestinya anak kita pun demikian kita berlakukan, dijaga, dipelihara. Dan memang perlu waktu untuk menjaga. Wong HP aja memeliharanya perlu dijaga kok. Rusak sedikit bawa ke apa namanya servisan, kan kemudian. Ada sedikit yang kurang ini apa? Dibelikan aksesorisnya. Nah, kenapa kita lakukan yang seperti itu? Karena sudah meyakini bahwa HP Android ini memang memiliki nilai tinggi. Nah, kepada anak harusnya lebih. Jaga, rawat, pelihara, lindungi. Nah, berikan perhatian yang cukup. Curahkan waktu untuknya. Nah, karena ini salah satu cara untuk sukses mendidik anak. Nah, sekian banyak kasus anak nakal dan anak-anak yang mengalami penyimpangan perilaku normal, ternyata persentase terbesar sebabnya adalah kondisi rumah tangga yang labil, kondisi orang tua yang tidak rukun, kondisi orang tua yang kurang akur, nah, rumah tangga yang tidak harmonis. Ini akan memberikan efek buruk, dampak negatif pada mental dan kejiwaan anak-anak kita. Nah, jangan dikira misalkan orang tua itu ribut, marah-marah, kemudian anaknya cuma ngeliatan begini aja. Tidak, itu tersimpan dalam memori dia. Nah, apalagi kalau dia mendapatkan pembanding, lebih parah lagi. Yang dimaksud pembanding, misal dia punya seorang teman, dia saksikan orang tua temannya itu rukun, harmonis, akur. Dia akan bandingkan, kenapa orang tua saya begini dan orang tua teman saya demikian. Nah, dia lihat temannya senang, bahagia, diperhatikan. Kenapa saya tidak? Semakin jauh hubungan batin antara dia dengan kedua orang tuanya. Nah, maka di hadapan anak-anak, jangan pernah bertengkar, barakallahu fiik. Di hadapan anak-anak, jangan pernah menunjukkan sikap emosi antara suami dan istri. Nah, walaupun Anda tersinggung, walaupun Anda sakit hati, walaupun Anda ingin marah, walaupun Anda ingin meluapkan emosi, selagi masih ada anak di depan kita, tahan demi maslahat anak-anak kita sendiri. Nah, tahan sebentar, diampet. Nanti kalau anak-anak sudah pergi, tetap kita senyum, guyon, tapi sambil kampet ini misalkan. Jengkel sama istri misalkan. Ya manusia biasa, kadang jengkel. Nah, jengkelnya sama istri sudah segala macam. Nah, kenapa jengkel? Nah, misalkan apa namanya? Uang yang dititipkan untuk belanja ternyata hilang. Jengkelnya cari uang susah. Uangnya kok dihilangkan misal. Jengkel sama istri. Tapi karena ada anak, jangan marah, jangan emosi di depan anak-anak itu. Nah, tunggu anak-anak bermain sambil diampet. Anak-anak sudah pergi, rumah kosong tinggal berdua. Buka pintu kamar, kunci, baru begini. Tapi kalau trik ini dilakukan sudah hilang biasanya marahnya. Apalagi kalau istrinya sudah senyum, tak pijiti mas, oh, hilang sudah. Ya wes dek, qadarullah. Besok cari lagi, kan itu. Subhanallah. Tapi kalau misalkan itu dilakukan di depan anak, luar biasa dampak buruknya itu. Nah, dia tidak akan merasa tenang tinggal di rumah. Dia tidak akan merasa tenang tinggal di rumah. Dia akan lebih memilih main di rumah. Dia akan menyendiri, menjadi anak pendiam, tertutup. Nah, hidupnya di warnet, hidupnya di PlayStation, hidupnya numpang rumah orang, hilang bambung 3 bulan 4 bulan. Misalkan. Ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Kenapa? Dia merasa senang bersama dengan kelompok dan komunitasnya. Di rumah yang dengarkan cuma ribut terus. Nah, maka sebesar apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga, jangan langsung berpikir cerai. Jangan langsung berpikir khuluk kalau bagi seorang istri. Nah, pikirkan dan pertimbangkan pengaruh buruknya pada anak-anak kita. Nah, pendidikan anak-anak kita bagaimana nantinya? Nah, ayahnya di sini, ibunya di sana. Yang namanya anak perlu, barakallahu fiik, perlu perhatian dari ayah dan ibu sekaligus. Nah, sekuat dan setegar apapun seorang ibu dan dia berusaha memposisikan sebagai ayah sekaligus, itu belumlah cukup. Sama halnya misalkan seorang ayah cerai dengan istrinya. Nah, kemudian anak ikut ayahnya. Walaupun ayah sudah berusaha memposisikan diri sebagai ibu juga, tetap saja masih ada yang kurang. Nah, masih ada yang kurang. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, keharmonisan rumah tangga itu sangat memberikan pengaruh yang besar pada keberhasilan kita di dalam mendidik anak-anak. Nah, ada satu hal yang harus disampaikan juga tentang kecenderungan anak pada lawan jenis. Kecenderungan anak pada lawan jenis. Nah, di dalam Islam itu sudah dikelompokkan. Ini yang mahram, ini yang non mahram. Nah, ini yang mahram tidak boleh dinikahi, ini yang non mahram boleh menikah dengannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kecenderungannya kepada lawan jenis. Yang laki-laki condong kepada perempuan, yang perempuan tertarik kepada laki-laki. Itu sudah fitrah manusia. Ini sudah fitrah manusia. Maka setiap orang ingin dipenuhi perhatiannya oleh lawan jenis. Nah, kita kalau punya anak-anak, penuhi kebutuhan itu. Jangan sampai dia mencari kebutuhan perhatian itu dari orang lain yang bukan mahramnya. Misal saya punya anak putri, seorang gadis usia 10 tahun. Nah, ingat bahwasanya fitrah seorang wanita ingin diperhatikan laki-laki, siapapun laki-laki itu. Nah, kita sebagai ayah harus bisa memposisikan diri untuk memberikan perhatian itu kepada gadis kita yang masih usia 10 tahun tersebut. Nah, puji dia, apresiasi dia. Misalkan berangkat ke pesantren, berangkat ke tahfidzul Quran, sudah mandi, pakai baju, pakai cadarnya, masih 10 tahun. Tidak ada salahnya seorang ayah memuji, masya Allah putrinya Abini cantik sekali. Nah, kenapa? Ketika seorang ayah yang dalam hal ini mahramnya, nah, bapak kandungnya, yang memang berhak memuji dan menyanjung, karena itu diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak memuji dan menyanjung, dia akan mencari pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, sehingga kalau misalkan anak seusia ini, barakallahu fiik, nah, digoda sama anak laki-laki tetangganya atau anak tahfidz putra misalkan, wah kamu cantik, itu langsung aduh. Dan itu kejadian nyata, barakallahu fiik, itu kejadian nyata. Kenapa? Karena dia tidak dipuji oleh orang tuanya yang memang berhak. Nah, pujian dari ibu masih kurang kalau bagi anak putri. Pujian itu harus datang dari ayah. Harus datang dari ayah. Atau misalkan putri kita usia 13 tahun, 14 tahun, bersih-bersih rumah, masya Allah segala macam. Apa salahnya kalau misalkan kita sebagai ayah mengatakan, masya Allah putriku rajin banget, binti nasyitatun jiddan, gitu. Artinya putriku rajin sekali. Nah, kalau ini tidak diberikan, dia akan mencari perhatian dari laki-laki yang lain. Yang kita khawatirkan kalau perhatian itu dicari dari laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kasus yang terjadi di sebagian putri kaum muslimin, pacaran misalkan, melakukan hubungan khusus, surat-suratan, SMS-an, WA-an, chattingan misalkan lewat Facebook, Twitter, nah, dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan sampai pinternya anak-anak putri itu, nah, nama teman laki-lakinya diganti dengan nama perempuan, nama aslinya Nasir. Nama aslinya Nasir. Biar gak ketahuan orang tuanya, namanya bukan Nasir, Fatimah. Jadi orang tuanya lihat, SMA nya siapa, Nduk? Fatimah, Bi. Oh, Fatimah. Padahal siapa? Nasir. Dan subhanallah, kasus seperti ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Kenapa sampai itu terjadi? Karena kita sebagai ayah yang kurang memberikan kebutuhan dia, yaitu perhatian dari lawan jenis. Nah, perhatian dari lawan jenis itu perlu. Laki-laki juga sama kalau kita punya anak laki-laki. Yang namanya anak laki-laki pasti memerlukan perhatian dari lawan jenisnya. Kalau sang ibu tidak memenuhi kebutuhan ini, dia akan mencari perhatian dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka terjadilah apa yang disebut dengan pacaran. Nah, pacaran. Nah, kalau misalkan kita punya anak laki-laki, ibu yang kemudian tampil ke depan, masya Allah, anaknya Umi ini gagah perkasa, misalkan. Karena misalkan ngangkut beras 10 kilo. Wah, hebat anaknya Umi ini, gagah perkasa, misalkan. Misalkan laki-laki apa namanya? Bersihkan nyapu halaman rumah. Anak laki-laki usia 9 tahun, 10 tahun, contohnya seperti itu. Ibunya yang memuji, jangan ayahnya. Ayahnya kalau memuji silahkan. Tapi yang paling penting adalah ibunya, lawan jenisnya. Ibunya mengatakan, masya Allah, ini baru laki-laki. Ini baru laki-laki. Bangga laki-laki dipuji perempuan. Nah, tapi siapa yang memuji? Ibunya, kakak perempuannya, bibinya, nah, adik perempuannya. Mereka yang memang digariskan dengan garis mahramiyah. Ini penting, barakallahu fiik. Nah, karena apa? Itu tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan semua jenis kelaminnya, dengan jenis kelamin yang memiliki apa? Kecenderungan pada jenis kelamin lainnya. Laki-laki ya cenderung kepada perempuan, perempuannya juga cenderung kepada laki-laki. Nah, jadi tidak ada masalah misalkan barakallahu fiik antum punya seorang putri. Nah, misalkan mondok 3 bulan pulang sekali. Nah, dalam suatu siang misalkan, "Nduk, Abi traktir makan mie ayam yuk, tak boncengin." Misalkan. Berdua, bapak dan putrinya. Boncengan berdua sampai di rumah makan, apa misalkan rumah makan yang di situ dijual warung bakso misalkan. "Di sini, Nduk, siapkan semua biar kamu makannya enak." Udah, makan berdua, ngobrol, tanya gimana pondoknya, sehat, semua tanyakan semua. Ada kendala apa enggak? Barangkali ada yang bisa diceritakan ke Abi. Kalau pas pulang ke rumah senang apa enggak, kan gitu. Waduh, aduh putriku ini belum punya cincin. Nanti tak belikan lah. Abi kalau punya rezeki tak belikan cincin. Biar apa namanya tambah cantik. Udah selesai. Tidak setiap hari loh. Nah, tapi itu sekali, misalnya 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, pas liburan itu berikan perhatian. Jangan sampai perhatian yang dia butuhkan tidak kita berikan, akan dia cari dari laki-laki yang lain. Akan dia cari dari laki-laki yang lain. Sama juga seperti itu, barakallahu fiik, kalau kita punya anak laki-laki, berikan perhatian. Sang ibu tampil memberikan perhatian. Jangan sampai dia mencari perhatian dari wanita lain yang bukan mahramnya. Nah, jadi pada intinya apa? Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga diri kalian. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian juga. Sehingga di dalam ayat ini, kita tidak diajarkan untuk egois, memikirkan kepentingan diri sendiri, itu tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jaga dirimu dan keluargamu. Nah, artinya juga yang dimaksud dengan keluarga siapa? Istri dan anak-anak kita. Istri dan anak-anak kita. Artinya kalau ingin menjaga istri dan anak-anak kita, yang pertama kali dilakukan adalah memperbaiki diri sendiri, membenahi diri sendiri. Nah, kalau ingin anak-anak kita baik, berikanlah contoh yang baik untuk mereka. Kalau kita berharap anak-anak kita soleh dan solehah, maka kita terlebih dahulu menjadi soleh dan solehah terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak ingin anak-anak kita bersikap buruk, jangan ajarkan keburukan kepada mereka. Nah, kalau kita tidak ingin anak-anak kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang santri ketangkap basah nonton TV. Tangkap, ayo. Waduh, dipanggil. Dinasihati 1 2 3. Iya, berjanji tidak akan mengulang lagi. Kenapa? Ya jelas tayangan televisi di zaman ini negatif dan buruk. Jangankan dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sosial saja, sekarang bermunculan kelompok-kelompok anti televisi. Nah, anti televisi. Karena televisi itu sekarang masya Allah, nah, tayangan-tayangannya itu tidak mendidik. Nah, mulai dari kekerasan, kejahatan, kriminal. Nah, kemudian apa namanya tayangan-tayangan hiburan. Nah, tayangan-tayangan yang katanya ratingnya tinggi, justru disiarkan bertepatan dengan waktu sholat dan seterusnya, itu tidak mendidik. Nah, akhirnya dari sisi-sisi yang negatif seperti ini, ya kita upayakan anak-anak kita tidak nonton TV lah. Nah, bagaimana dengan keperluan informasi kita, informasi mereka? Kita sebagai orang tua yang memposisikan diri untuk siap memberikan informasi yang baik, yang tepat untuk anak-anak kita. Ini suatu saat santrinya ketahuan nonton TV, ayo nonton TV, iya Ustaz, ini deh. Terulang lagi, dicetor, dimarahin, akhirnya si anak dengan lugunya, Abi juga nonton TV kok Ustaz. Oh, ayo angel kalau kayak gini. Angel, oh gitu toh. Ternyata yang berkasus ini bukan santrinya, yang berkasus ternyata orang tuanya. Mau dinasihati bagaimana, pulang di rumah ya abinya nonton TV juga. Sama. Di rumah gak ada televisi tapi nontonnya di tetangga, nontonnya di warung misalkan. Pulang ke rumah dari pondok, liburan, uminya bilang, Le, tolong abi dipanggilkan Le. Oh iya mi, cari abinya di warung, lihat abinya sedang asik nonton TV gini. Abi nonton TV, ikut juga di sampingnya. Bagus ya Bi ya. Oh oi, gak sadar. Ini yang ngajak bicara anaknya sendiri. Ape pak, oh oi ape. Sambung, kok di sini? Anaknya lupa kalau tadi diutus ibunya untuk memanggil bapaknya. Itu ada satu kasus yang saya temukan seperti itu. Sudah dinasihati, pol mentok dengan lugu dia mengatakan, "Anu Ustaz, wong abiku aja nonton TV kok." Oh iya, sudah cukup berarti kasus. Berikutnya orang tuanya yang dipanggil. Aduh, itu waktu itu kita panggil juga. Tuh Mas, Mas. Ini apa yang susah kita juga. Ternyata begini, iya Ustaz Afan. Nah begitu, mulai sekarang jangan diulang lagi. Iya Ustaz. Nah, jadi memang apa hubungan antara keharmonisan orang tua, dalam hal ini antara ayah dan ibu, kemudian contoh-contoh perilaku mereka dalam keseharian, itu sangat memberikan warna dengan, dan sangat memberikan pengaruh pada pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita. Nah, yang diberikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau misalkan orang tua walaupun mungkin tidak sadar mengajarkan berbohong, anak pun akhirnya ikut berbohong. Nah, anak pun akhirnya ikut berbohong. Nah, tamu datang, ingin ketemu dengan abinya, tapi sang abi nggak pengen ketemu, bilang abi nggak ada, keluar abi nggak ada pak, oh gitu ya sudah. Tapi tertanam di dalam pikiran dia, ini abinya mengajarkan bohong. Nah, yang mungkin saja akan dia ikuti dan akan dia contoh pada kesempatan yang akan datang. Nah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan, ya bunayya, inni la'azidanna fis salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh saya ini mempersering sholat, sholat-sholat sunnah tentunya. Nah, dan juga sholat wajib, apalagi saya itu senang sholat hanya untuk kebaikanmu. Nah, kenapa? Harapannya ketika orang tuanya sholat, anak-anaknya ikut menyaksikan orang tuanya sholat. InsyaAllah sholat. Akhirnya anaknya ikut sholat. Nah, akhirnya anaknya ikut sholat. Pada waktu sholat misalkan, sudah abi sholat dulu. Ngapain sholat di? Ya karena Allah perintahkan. Kalau tidak sholat dosa, bisa masuk neraka. Oh gitu ya. Umiknya juga seperti itu, dalam kesibukannya juga mengatakan, sudah umi sholat dulu. Kenapa umi sholat? Ya ini perintah dari Allah. Terbiasakan seperti itu. Nah, perlihatkan dan tunjukkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat senang, bahagia, gembira, sehingga anak-anak kita tidak akan merasa berat untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Lihat abinya sholat senang, ibunya sholat dalam keadaan gembira, tidak kelihatan berat sama sekali. Nanti sang anak pun akan berusaha meniru. Barakallahu fiik. Nah, akan meniru. Nah, kalau misalkan orang tuanya senang bersedekah, orang tuanya gemar berbagi, tidak pelit, mudah membantu, anak pun akan mencontoh demikian juga. Nah, Misalkan di dalam rumah ada beberapa makanan. Nah, daripada tidak dimakan, akhirnya orang tua mengatakan, sudah besok dibagi-bagi aja mi, dibagi-bagi aja mas misalkan untuk ini. Anak ikut mendengar, oh bagi-bagi. Sehingga ketika suatu saat dia punya makanan, pulang ke rumah orang tuanya tanya, lo mana makanannya dek? Habis, lo kok habis? Dibagi-bagiin sama temen. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata pendidikan kita itu sudah masuk, senang berbagi ya, gemar memberi kepada orang lain. Nah, itu penting. Nah, ketika misalkan orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana bersikap baik kepada tetangga, bersikap baik kepada tetangga, anaknya diajak keluar usianya masih kecil, keluar dari rumah ketemu tetangga, ucapkan salam, assalamualaikum Pak De, terus pundi kabaripun, jengtem pundi, misalkan kan gitu nanya, assalamualaikum. Ini anak ikut mendengar. Ini kita telah mendidik anak untuk bersikap baik kepada tetangga. Nah, setiap ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, tetangganya mbah, bude, pak, bu, anaknya ikut mendengar. Nah, kalau misalkan ketemu dengan tetangga yang sejenis, satu jenis misalkan laki-laki ya, kita ikhwan ketemu dengan tetangga laki-laki, jabatan tangan, anak kita juga, ayo jabatan tangan sama Pak De, cium tangannya. Ini juga mendidik, barakallahu fiik. Nah, insya Allah anak-anak kita pun nantinya ketika mereka keluar dari rumah itu bergaul dengan masyarakat, berbaur dengan cara-cara yang syar'i tentunya. Caranya seperti apa tadi? Mengucapkan salam, assalamualaikum Pak De, sehat Pak De. Tetangga kita, masya Allah, bocah iki sopane, ya Allah, kan itu. Tapi kalau misalkan contoh yang terbalik kita berikan, keluar dari rumah ketemu tetangga ya diem, nyapa juga tidak, salam apalagi. Anak kita pun akan terdidik seperti itu. Dia tidak akan merasa untuk memiliki kewajiban mengucapkan salam. Dia tidak akan merasa memiliki kewajiban untuk menegur, untuk menyapa. Seperti itu hidupnya akhirnya. Nah, tidak ada sensitivitas, tidak peka dengan lingkungan. Siapa yang paling berpengaruh dalam hal ini? Orang tuanya. Nah, orang tuanya. Nah, orang tua juga seperti itu. Barakallahu fiik. Ketika mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Nah, anaknya dibawa untuk ke rumah simbahnya, ditunjukkan dan diperlihatkan, dicontohkan dan diteladankan oleh orang tuanya. Ketemu simbahnya, cium tangan, cium dahi misalkan, didoakan, assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, mugi-mugi bapak, ibu, semua didoakan. Anaknya kan melihat, oh begini ya cara bersikap kepada orang tua. Nah, cara bersikap kepada orang tua, diaturi apapun sama orang tua, nje sama simbahnya, le no nge. Anak kita mendengar, sehingga suatu saat ketika kita perintahkan mereka, harapannya anak-anak kita juga mengatakan nge pak, nge bu. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan contoh terbalik yang kita berikan, orang tua kita memanggil tapi nanti mangke pak, anak kita juga seperti itu, le tolong engkau pak, dimarahin, lah bapak yang ngajari. Susah. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika kita berbicara tentang praktek nyata, mengamalkan ilmu yang telah kita punya, mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari, maka yang terpenting adalah menjadikan anak-anak kita sebagai objeknya. Bagaimana kita mengamalkan ilmu itu di hadapan anak-anak kita. Nah, di hadapan anak-anak kita. Nah, yang jelas kita memang selama ini masih belum maksimal untuk memberikan perhatian buat anak-anak kita. Belum maksimal untuk memberikan perhatian buat anak-anak kita. Nah, anak-anak kita seakan-akan tidak memiliki orang tua. Karena apa? Karena kurangnya kita memberikan waktu dan perhatian buat mereka. Anak-anak kita, banyak dari mereka yang merasakan kehampaan dan kekosongan hati. Nah, karena jarang diberikan siraman perhatian dari orang tuanya. Nah, tentunya yang paling terpenting dari itu juga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita selama inilah yang kurang meminta dan jarang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami istri dan anak-anak yang menyenangkan, membahagiakan, menyejukkan pandangan, menggembirakan hati. Ini doa yang mau tidak mau harus selalu dibaca. Karena Allah Subhanahu wa taala sami'ud du'a, zat yang maha mendengarkan doa. Mujibud da'awat, karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang selalu mengabulkan permintaan hamba. Nah, sekali lagi, barangkali kita yang kurang meminta dan jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan agar diberikan untuk anak-anak kita, memohon kebaikan agar dicurahkan untuk anak-anak kita. Khawatirnya lagi, tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, kita pernah mengucapkan doa kejelekan, doa keburukan untuk anak-anak kita. Ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala melarang kita untuk mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan untuk anaknya. La tad'u 'ala anfusikum wa la amwalikum wa la auladikum fatuwafiqu sa'atan yustajabu fiha ad-du'a aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendoakan kejelekan untuk dirimu sendiri. Jangan mendoakan kejelekan untuk hartamu. Jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anakmu. Yang dikhawatirkan saat doa kejelekan itu diucapkan bertepatan dengan waktu mustajab, pada waktu itu semua yang diminta dan didoakan hamba dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai mendoakan jelek untuk anaknya. Doakan kebaikan. Walaupun anaknya nakal, walaupun anaknya selalu menyakiti orang tuanya, walaupun anaknya tidak berbakti kepada orang tua, walaupun anaknya durhaka sekalipun kepada orang tuanya, jangan sekali-kali mengucapkan doa keburukan untuk mereka. Justru kita semakin bersemangat untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma hdihim, Allahumma hdihim, Allahumma hdihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk anak-anakku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk anak-anakku. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk mereka bertaubat. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk mereka, naam, untuk mengenal jalan yang lurus. Doa. Nah, karena tidak sedikit orang tua yang kemudian berbahagia. Mereka yang memiliki anak-anak nakal, anak-anak yang perilakunya telah menyimpang dari batas kenormalan, sudah putus asa. Semua cara diupayakan, semua langkah dilakukan. Tetapi akhirnya dia putus asa. Apa yang dilakukan berikutnya? Berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, terus berdoa. Tidak lelah, tidak henti, terus menerus berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan cara yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan banyak cara. Tetapi hal-hal yang seperti ini nyata-nyata terjadi. Nah, nyata-nyata terjadi. Nah. Berikan contoh yang baik. Jangan lakukan sesuatu yang buruk di hadapan mereka. Nah, jangan sampai kita bertikai, bertengkar di hadapan anak-anak. Itu perlu sekali. Jangan berbuat kasar kepada istri. Jangan membentak istri di hadapan anak-anak. Seorang istri pun demikian. Turuti keinginan suami selama itu baik. Nah, jangan tunda-tunda untuk memenuhi keinginan suami selama itu baik. Apalagi itu dilakukan di hadapan anak-anak kita. Misalkan Anda wahai seorang istri, barakallahu fik. Misalkan Anda wahai seorang istri, suaminya sedang makan, nah, ternyata kurang garam. Misalkan. Atau minta dibuatkan minuman. Anda sebagai seorang istri yang pertama lakukan, "Njih, siap." Misalkan. Sekarang. Karena di hadapan kita ada anak-anak. Nah, tapi kalau kita mengatakan, "Nanti ya." Anak akan belajar untuk mengucapkan nanti ya. Ketika orang tua mengatakan, "No, le, tolong ini ya." "Nanti aja, Pak." Siapa yang dicontoh? Ibunya. Yang dicontoh adalah ibunya. Nah, atau misalkan barakallahu fik, seorang ayah ngajak anaknya keluar. Ternyata di tengah jalan berhenti, ada es durian tuh. Beli oleh ya. Beli. Selesai beli es durian, pesan sama anaknya, "Nanti kalau sampai rumah jangan ngomong sama Umi ya." Ini juga pendidikan yang buruk. Mampir sana, mampir sini, dipesenin, "Jangan cerita sama Umi ya." Subhanallah. tanpa dia sadari dia telah mendidik anaknya melakukan perilaku yang buruk. Nah, menutup-nutupi, menyembunyikan sesuatu. Nah, mendidik anaknya untuk kemudian barakallahu fiik, apa namanya, tidak berterus terang. Ini sering sekali terjadi. Nah, pokoknya dibesenin sama abinya, jangan cerita sama ibumu, jangan cerita sama umimu, nanti kita makan lagi seminggu lagi mie ayam, bakso, soto dan seterusnya. Yang penting jangan cerita lo ya. Ya bi, ya bi, ya bi. Insyaallah. Akhirnya begitu juga. Kalau dia melakukan sesuatu, dia tidak akan cerita sama abinya. Kamu ini kok enggak ngaku? Ya abi yang ngajari kok. Nah, nanti takutnya abi tersinggung, nanti takutnya abi marah. Makanya saya enggak cerita. Siapa yang salah? Orang tuanya. Nah, siapa yang salah? Orang tuanya. Jadi memang apa namanya? Kalau tentang ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para ulama yang mengajarkan kepada kita untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan agama mereka, itu sudah begitu banyak dan sebagian besarnya kita hafalkan dan pernah kita dengar. Tetapi yang paling terpenting adalah teknis di lapangannya seperti apa. Teknis di lapangan itu seperti apa. Nah, tentunya orang per orang itu kasusnya berbeda. Yang saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini sifatnya umum, barakallahu fiik, tidak menutup kemungkinan di sana ada kasus-kasus secara khusus yang bisa saja terjadi sehingga memerlukan penanganan yang khusus juga. Tetapi yang terpenting tetap selalu optimis, selalu berbesar hati dan selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk memenuhi apa yang kita minta dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah serta berguna untuk umat dan masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimanakah sikap atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat menyuruh anaknya ke masjid, anaknya tidak mau? Padahal dari kecil si anak sering diajak ke masjid oleh abahnya. Dan kalau diajak abahnya ke masjid selalu tidak mau. Pasti ada sebabnya kenapa dia tidak mau. Nah, kenapa? Secara normalnya yang namanya anak diajak orang tua kemanapun pasti mau. Nah, normalnya begitu. Setiap anak diajak orang tuanya kemanapun pasti mau. Nah, diajak ke rumah, diajak ke sawah, diajak kemana pasti mau. Nah, sehingga dalam kondisi anak tidak mau diajak ke masjid pasti ada sebabnya. Temukan dulu sebabnya itu apa. Nah, mungkin di masjid dinakalin teman-temannya. Mungkin di masjid pernah dimarahin sama pengurus dan takmirnya, kan itu ya. Mungkin apa namanya, kalau berangkat ke masjid khawatir makanan dan kuenya atau rotinya diambil sama saudaranya, kan itu. Kenapa tidak mau diajak masjid? Nah, misalkan apa namanya, sampai di masjid selesai sholat abahnya ngobrol terlalu lama, padahal anaknya pengen segera pulang. Bah, pulang bah, nanti ya nanti. Bah, pulang bah, nanti sebentar lagi. Akhirnya besok diajak masjid lagi gak mau. Kenapa? Karena gak mau nunggu abahnya yang ngobrol terlalu lama di masjid. Anak gak paham kenapa abahnya ngobrol lama di masjid. Masih anak-anak kok. Nah, padahal mungkin saja si abah atau orang tuanya, si bapak tadi ngobrol itu untuk hal yang sangat penting sekali. Tapi anak kan tidak peduli. Anak tidak paham ini penting, tidak penting, ini harus, tidak harus. Yang jelas dia pengen pulang waktu itu juga. Tapi abahnya bilang, nanti, sebentar lagi, nanti, sebentar lagi. Besok diajak ke masjid, gak mau bah. Tiba, gak mau. Kenapa? Kemarin ternyata sudah punya pengalaman pahit. Berangkat ke masjid, sudah ikut, Masya Allah. Pengennya segera pulang, orang tuanya masih nanti, nanti, nanti, nanti. Jadi yang paling terpenting dari menjawab pertanyaan seperti ini adalah temukan dulu sebabnya. Kenapa si anak menolak untuk diajak ke masjid. Nah, kadang-kadang ayat dan hadis Nabi SAW yang kita sampaikan sebagai nasihat untuk anak-anak kita, ternyata anak kita lebih hafal. Kita menyampaikan nasihat itu ke masjid, ini ibadah, setiap langkahnya ada pahala, derajatnya ditinggikan Allah, kesalahannya dihapuskan satu. Kita sudah sebutkan, kita menyebutkan terjemahnya, anak kita menyebutkan lafaz hadisnya Arabnya. Kalah. Cah pondok. Tapi yang paling terpenting, apa sebabnya dia enggak mau ke masjid? Apa sebabnya dia enggak ke masjid? Nanti kalau sudah ketemu sebabnya, lebih enak untuk memberikan solusinya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi anak didik yang hiperaktif? Kalau anak melakukan kesalahan kemudian diberi nasihat malah menutupi kedua telinganya atau malah mengejek ustazahnya. Ya, ustazahnya harus hiperaktif juga. Artinya mengimbangi. Yang dimaksud harus hiperaktif juga, harus mengimbangi. Mengimbangi dari sisi positifnya. Nah, mengimbangi dari sisi positifnya. Nah, dan memang ini tidak mudah. Karena ngurusi satu anak hiperaktif sama seperti ngurusi 5 orang anak. Sehingga memang anak-anak yang hiperaktif itu perlu perhatian yang khusus. Perlu perhatian yang khusus. Apapun yang dia lakukan hiper itu kan artinya tinggi, berlebihan. Aktif artinya aktivitasnya berlebihan. Tidak seperti normalnya anak-anak. Maka perhatian yang kita berikan pun harus lebih daripada anak-anak. Nah, harus lebih dari anak-anak. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan kemudian diberi nasihat, malah menutupi kedua telinganya, berarti dia tidak ingin nasihat itu disampaikan dalam bentuk suara. Nah, dia akan tutup telinganya, gak mau dengar. Nah, hal ini sering terjadi, kenapa? Karena si anak selalu diposisikan salah. Nah, tidak diapresiasi atau kurang diapresiasi. Nah, tidak diberi kesempatan berbicara, cuma dengar, terus akhirnya dia tutup telinga, wajar. Jangankan anak-anak, kita pun seperti itu, gak mau dengar. Nah, kenapa? Karena kita tidak diberi ruang yang cukup untuk kemudian menjelaskan ini. Nah, kasus yang seperti ini seringkali terjadi pada anak-anak yang sudah dari awal merasa apa, menjadi objek prasangka buruk dari orang lain. Jadi dia merasa apapun yang dikerjakan itu salah, terus beri nasihat, tutup telinga. Nah, solusinya nasihat itu tidak diberikan dalam bentuk suara. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk tindakan nyata sebagai contoh, dan seterusnya. Nah, atau nasihat itu, yang namanya nasihat kan tidak mesti diberikan saat itu juga. Tidak mesti diberikan saat itu juga. Misalkan, barakallahu fiik, ada 2 anak berkelahi, rebutan mainan, sampai nangis. Nah, ini masing-masing anak emosinya masih labil. Dalam kondisi yang seperti ini, tunda dulu nasihatnya. Nanti kalau sudah kondisi normal, sudah baik, panggil, berikan nasihat. Jangankan anak-anak sing tua aja kayak gitu kok. Yang tua aja sudah seperti itu. Dalam keadaan marah, emosi, dinasihati, malah siapa kamu? Ikut-ikutan, diam. Tapi dalam keadaan normal, biasa, berikan nasihat begini. Orang kalau dalam keadaan marah, akalnya tertutup. Sehingga nasihat apapun yang diberikan itu gak akan masuk, ketutup kok. Tapi tunggu kondisi itu normal, biasa, sampaikanlah nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebagai istri dan sebagai pendidik, terkadang antara kewajiban dan hak kita kepada suami berbenturan dengan tugas dan kewajiban kita sebagai pengajar atau pendidik di sebuah lembaga pendidikan. Waktu kita dari pagi sampai sore habis untuk tugas mengajar dan mendidik anak di sebuah lembaga pendidikan. Malam terkadang rasa capek sudah menyertai badan kita, sedangkan suami minta diperhatikan. Selain itu, kalau kita melepaskan tugas kita sebagai pendidik di lembaga pendidikan tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pikiran kita, yaitu sebagai berikut. Suami minta dibantu untuk mencari ma'isyah. Ustadz yang memimpin di lembaga itu juga meminta ta'awun dari kita. Kaum muslimin di sekitar tempat pendidikan juga berharap ta'awun dari kita, karena mereka sibuk bekerja. Orang tua atau mertua sangat berharap kita sebagai istri, sang suami, bisa membantu sang suami dalam meringankan beban. Anak-anak kita juga butuh perhatian kepada kita sebagai sang ibu. Yang kami tanyakan, bagaimana cara menjalani itu semua tanpa beban dan hati bisa dalam keadaan lapang, berikanlah kami nasihat. Yang pertama adalah, nah, mendudukkan setiap kewajiban pada tempatnya. Nah, Nabi SAW menyatakan, inna alaika li nafsika haqqa wa inna li ahlika alaika haqqa, dan seterusnya. Artinya masing-masing itu memiliki hak yang harus ditunaikan. Suami punya hak untuk ditunaikan, orang tua punya hak untuk ditunaikan, anak-anak juga memiliki hak untuk ditunaikan. Dakwah pun seperti itu, pendidikan dalam hal ini, ta'awun dalam sebuah lembaga pendidikan, itu ada hak juga yang harus kita tunaikan. Nah, ingat juga bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban di luar batas kemampuan kita. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Naam. Jangan memaksakan diri. Kalau itu sudah di luar batas kemampuan kita, jangan dipaksakan, karena nanti akibatnya akan buruk. Kalau ada satu kegiatan kita paksa untuk melakukannya, akibatnya apa? Kegiatan-kegiatan yang lain akan terganggu. Nah, sebagai contoh misalkan ingin berta'awun mendidik, nah, tapi kita paksakan, akibatnya apa? Hak suami terbengkalai, hak anak terbengkalai, hak rumah terbengkalai, hak orang tua dan mertua terbengkalai. Tidak bisa. Tidak bisa. Bukan dikatakan berbenturan. Oh, berarti tugas seorang istri berbenturan dengan tugas seorang ustazah. Siapa bilang berbenturan? Tidak akan berbenturan apabila waktu itu dibagi dan dimanage sebaik mungkin. Nah, di sini pentingnya berkomunikasi dengan terbuka, dengan jujur, sama-sama ikhlas lillahi azza wajalla. Nah, memanage, sama-sama saling mengerti dan memahami. Contoh dalam kasus ya seperti yang disebutkan ini, ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Katakan, ya lembaga pendidikan lah. Nah, lembaga pendidikan. Di sana ada kewajiban untuk memperhatikan anak-anak didik. Nah, tapi di sisi yang lain dia juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai ibu juga, karena punya anak-anak. Nah, komunikasi yang baik dengan pengurus, dalam hal ini ustaz yang bertanggung jawab atas lembaga pendidikan tersebut. Sampaikan terus terang secara jujur bahwa, mohon maaf, kemampuan saya untuk membantu dan bertahun hanya dari jam 9 sampai jam 11. Sebelum itu tidak bisa, karena harus membenahi rumah, menyiapkan segala sesuatunya, kemudian melayani suami. Di atas jam 11 juga tidak bisa, ada kewajiban lain yang menunggu, karena semua sifatnya kewajiban, kewajiban, kewajiban, kewajiban, dan kewajiban. Hak orang lain juga harus ditunaikan. Dalam kondisi yang seperti ini, seorang ustaz yang memang menjadi pemimpin, jadi seorang pemimpin dan koordinator, harus bisa memahami, memang benar seperti itu. Nah, masing-masing ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, maka untuk melapangkan hati, barakallahu fiik, lancarkan komunikasi, berterus teranglah, kemudian koordinasinya yang baik, tetap jaga keikhlasan dan kesabaran, kemudian beramal sampai batas semaksimal mungkin. Kalau kita sudah merasa tidak mampu, dikurangi dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kadang kita mendengar kalau taklim masalah rumah tangga seolah-olah seakan-akan mudah untuk dihadapi. Tapi dikala masalah itu muncul di rumah tangga, mempraktikkan ilmu itu sulit sekali. Bagaimana yang demikian itu Ustaz? Nah, bukan hanya masalah rumah tangga, semua bentuk ilmu juga kurang lebih sama. Untuk diamalkan ternyata tidak semudah ketika menyampaikan atau mendengarkan. Nah, di sini pentingnya belajar dan berlatih. Belajar dan berlatih. Nah, semua itu harus melalui pembelajaran dan pelatihan. Sesulit apapun pekerjaan, kalau biasa dilatih, insyaallah akan mudah. Insyaallah akan mudah. Nah, misalkan sekarang ribut sama istrinya, pengennya marah. Nah, tapi coba latihan dulu, latihannya bagaimana? Diam dulu. Lebih baik diam daripada menanggapi emosi istri. Diam. Walaupun ini sudah naik sampai ke ubun-ubun ini, gitu. Diam, selesai diam, duduk. Nah, duduk diam, berpikir, bertafakur. Itu dilatih sedikit. Jangan berharap wah, nengono benino ribut wae ben iso latihan. Jangan. Tidak seperti itu. Jangan berharap ribut. Jangan berharap ribut. Maka yang salah satu hal yang harus dipahami juga, bahwa konflik rumah tangga itu pasti punya siklus. Punya siklus itu artinya apa namanya, kebiasaan. Ini biasanya 2 minggu harmonis. Nanti pas masuk minggu ini sudah ini. Pelajari siklusnya. Kalau saya pribadi sudah paham siklus saya seperti apa. Siklus istri saya bagaimana sudah paham. Jadi kita sudah antisipasi. Kirong dino meneh biasanya perasaan kita sama-sama gak enak ya. Alhamdulillah itu sudah saya praktekkan, berhasil. Mohon doanya tetap terjaga. Panjenengan juga seperti itu. Coba pelajari siklus marah, siklus tersinggung, siklus cemburu, itu ada semua itu. Wah, pelajari. Oh, kalau menjelang menstruasi baru muncul. Atau misalkan kalau pas pulang dari safar luar kota, itu baru muncul. Atau pas misalkan uangnya mau habis, itu baru muncul. Itu namanya siklus. Tapi kalau harian normal, biasa. Pelajari siklusnya. Nah, demikian juga kalau misalkan terjadi masalah dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga, biasanya orang berpikir terbalik dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Nah, cekcok terjadi, pertengkaran dalam rumah tangga. Yang biasa dirasakan oleh masing-masing pihak bagaimana? Berpikir bahwa dia bisa hidup sendiri. Itu syaitan itu. Maka yang pertama dilakukan ketika terjadi konflik rumah tangga masalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berta'awud, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu berzikir. Nah, bahwa saya tidak mungkin bisa hidup tanpa seorang istri. Istri juga berpikir seperti itu. Saya tidak akan mungkin bisa hidup tanpa seorang suami. Nah, lazimnya orang ketika terjadi konflik itu mengingat-ingat kembali kesalahan pasangannya. Padahal 10 tahun yang lalu dilakukan. Itu salah. Mestinya kalau pas ribut, yang disebutkan bukan kuembian ini toh. Yang disebutkan jeleknya enggak. Tapi kamu dulu kan pernah sayang sama aku. Oh iya. Anu itu ya. Kan kamu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kebaikan. Sekali lagi kalau saya alhamdulillah sudah praktek. Kan gitu. Jadi misalkan saya salah paham sama istri, cerita ya ini ya. Kalau saya sudah salah paham sama istri, gitu, yang saya ingat kebaikannya. Jasa-jasanya, pengorbanan dia. Kalau itu sudah biasa kita lakukan, seakan-akan istri kita enggak ada salahnya sama sekali. Ya tetap ada salahnya wong manusia. Tapi seakan-akan. Seorang istri juga seperti itu. Istri itu marah sama suaminya. Yang diingat jangan keburukan dan kejelekan suaminya lah. Yang diingat-ingat dan yang dikenang jangan kekurangan-kekurangan dan cacatnya. Tapi sebut perjuangan dia. Masya Allah pas ngidam dulu. Angin kencang, listrik mati, gelap gulita. Pengen mangga. Masya Allah suamiku hujan-hujanan. Menek wit lemua diambilkan. Diingat-ingat. Oh ya Masya Allah suamiku cinta sama saya. Hilang. Rasa sesal dan rasa kesalnya kepada suami itu. Ingat-ingat lagi kebaikannya, jangan ingat-ingat buruknya. Oh, biyen wis tau ngapusi, biyen ki wis tau apa namanya? Ingkar janji, wong yo pelit kan biyen ora berubah-ubah. Tambah dongkel adinya. Tambah dongkel adinya. Ya, itu tidak boleh. Nah, ya memang sulit, tapi harus dipraktikkan. Harus dipraktikkan sedikit demi sedikit. Nah, apakah anak yang menyimpang itu mutlak karena kelakuan dari orang tua? Tidak. Tidak. Ini secara umum saja. Secara umum artinya anak itu pada umumnya meniru dan mencontoh orang tua. Kalau orang tuanya baik, pada umumnya anak pun baik. Kalau orang tua itu buruk, pada umumnya anak pun buruk. Karena dia tinggal dididik dalam sebuah lingkungan yang seperti itu. Buktinya beberapa orang soleh seperti Nabi Nuh misalkan, anaknya kafir. Ini contoh. Nah, anaknya kafir. Nah, beberapa ahlul hadis, ahli hadis, anaknya nah, tidak soleh. Itu ada juga beberapa contohnya. Tapi ada juga seorang ulama nah, yang mungkin orang tuanya nah, dikenal sebagai orang jahat. Nah, berasal dari lingkungan yang hitam, dari lingkungan yang buruk. Nah, contoh saja. Misalkan para sahabat yang masuk Islam, orang tua mereka kan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, tapi kemudian mereka menjadi sahabat orang-orang yang beriman, sehingga tidak mutlak pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kami pernah mendengar sebuah hadis yang kurang lebih maknanya celaka atau merugi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak membuatnya masuk surga. Ana khawatir ketika di dalam menuntut ilmu dan ternyata orang tua sudah tiada, ketika kami pulang dalam keadaan kami belum berbuat baik membantu mereka. Nasallallahu salamah, mohon bimbingannya. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, banyak cara, masih banyak jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak bisa secara langsung, secara tidak langsung. Kalau tidak bisa memberikan secara materi dan fisik, kita berikan dalam bentuk maknawi. Nah, dalam bentuk maknawi, mendoakan setiap akhir malam, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Memintakan kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Meminta kepada Allah Azza wa Jal agar orang tuanya dimasukkan surga. Ini pun bentuk berbakti kepada orang tua. bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas ketika orang tua itu masih hidup. Walaupun sudah meninggal, walaupun sudah tiada, kita masih berkesempatan berbakti untuk orang tua. Misalkan wakaf, misalkan sedekah atas nama orang tua kita, boleh. Nah, wakaf Al-Quran, misalkan beli Al-Quran 10 biji. Gitu ya. Beli Al-Quran 10 biji, Al-Quran yang bagus, cetakannya, bacaannya bagus. Kemudian diwakafkan wakaf untuk masjid mana misalkan. Masjid Al-Fatah misalkan. Itu untuk atas nama orang tua kita, boleh. Itu juga bentuk berbakti kepada orang tua. Menghajikan, mengumrohkan. Nah, bahkan kita yang saleh, kita yang saleh ini, insya Allah yang berusaha saleh, itu pun merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Nah, bahkan bentuk bakti yang terbaik adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, karena itu adalah pahala yang akan terus mengalir untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu yang Anda cari, ilmu yang Anda pelajari, ilmu yang Anda amalkan, ilmu yang Anda dakwahkan. Nah, itu pun orang tua akan mendapatkan bagian tersendiri dari pahalanya. Karena orang tua mendukung, orang tua menyetujui, orang tua mengizinkan, nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana syariat Islam memandang permainan barang-barangnya, bermain kegiatannya? Bagi anak-anak muslimin sampai usia berapa pantas bermain? Apakah benar harus dibedakan antara kegiatan belajar dan bermain? Bagi anak-anak usia TK dan SD, waktu belajar adalah belajar, tidak boleh bermain, tidak boleh sambil bermain. Nah, pada prinsipnya permainan di dalam Islam itu boleh. Apalagi untuk anak-anak, selama permainan itu mendidik dan tidak mendatangkan madharat, baik madharat itu sifatnya duniawiyah maupun sifatnya ukhrawiyah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak juga bermain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ikut bergabung bersama mereka berkejar-kejaran. Jadi kalau ditanya sampai usia berapa, tidak terbatas. Nah, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali terlihat kejar-kejaran sama anak kecil ini, anak kecil. Nabi loh sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi apa tujuan Nabi alaihi salatu wasallam? Agar beliau lebih bisa diterima oleh komunitas anak-anak itu. Agar Nabi alaihi salatu wasallam bisa lebih dekat sehingga memiliki banyak kesempatan menyampaikan nasihat. Tapi jangan terbawa. Jangan terbawa. Akhirnya dolanan apa itu? Bagus sih, robot-robotan. Ini minjem Ami. Terbawa yang seperti ini. Nah, tapi permainan itu mendidik, tidak memberikan madharat. Yang disebut tidak memberikan madharat ini bukan madharat duniawi maupun madharat ukhrawi. Tadi hadis yang telah kita sebutkan, seorang anak kecil yang bermain-main burung, itu juga permainan, boleh. Nah, peta umpet, boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kok lewat, anak-anak bermain kejar-kejaran. Bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Main, main. Ini istri loh, statusnya sudah. Kalau ditanya sampai usia berapa? Ya, tidak ada batasan usia. Nah, tidak ada batasan usia. Selama sekali lagi permainan itu, kegiatannya, barang-barangnya tidak melanggar syariat, mendidik dan juga tidak menantangkan madharat. Madharat itu Aisyah radhiyallahu anha. Sudah resmi menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena usianya 9 atau 10 tahun, masih bermain-main dengan teman-temannya yang sebaya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah itu, teman-teman putrinya langsung lari sembunyi. Nabi cuma tersenyum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kaifa anti wa kaifa antunna?" Kama anti wa kama antunna. Begitu lafadznya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tetaplah bermain wahai Aisyah dan teman-temanmu tetap bermain." Subhanallah. Sudah jadi istri masih diperbolehkan bermain. Nah, ustazahnya aja pengen main. Ustaznya juga pengen main. Sama kan gitu ya. Anak-anak pengen mancing, ustaz. Enggak boleh. Ustaznya senang mancing. Kan gitu. Sama. Anak-anak pengen main bola, ustaznya juga senang main bola. Anak-anak pengen main bulu tangkis, ustadznya juga senang main bulu tangkis. Renang ustadz, renang terus, ustadznya juga senang renang. Kan gitu ya. Artinya yang paling terpenting itu batasan-batasannya tidak melanggar syariat. kemudian permainan itu mendidik yang baik tentunya, kemudian tidak memberikan madarat baik dunia maupun akhiratnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang namanya anak-anak usia TK, anak-anak usia SD belajar sambil bermain itu maksudnya bukan kemudian permainan yang kemudian mengganggu pelajaran, tetapi pelajaran yang disampaikan dalam bentuk suasana yang santai, bukan murni bermain, bukan murni bermain, tapi suasana yang santai, bermain, tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan misalkan buah, gambar buah, bahasa Arabnya di bawah ditutupin, ini apa, ayo, misalkan, ya, seperti itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Ada sebuah kasus sebagai berikut. Seorang ayah memiliki sifat-sifat yang kurang terpuji, misal tidak amanah, menggampangkan janji. Bagaimana ibu menjaga muru'ah ayah yang seperti ini? Kemudian yang kedua, untuk menegakkan disiplin anak, ibu atau ayah mengancam atau menjanjikan sesuatu. Misal jajan bakso, bila sudah hafal surat Al-Adiyat. Pas anak rewel banget, ibu membelikan bakso meski belum hafal Al-Adiyat. Bagaimana mengatasi orang tua yang tidak bisa disiplin janji seperti ini? Nah, jadi yang pertama tadi, seorang ayah memiliki sifat-sifat yang kurang terpuji ya, tidak amanah, menggampangkan janji, misalkan. Ya tetap harga diri dan kehormatan seorang ayah tetap dijaga di hadapan anak-anaknya, tetap dijaga. Bukan berarti membela kesalahan suami, bukan berarti membenarkan sifat-sifat yang kurang terpuji dari suami, bukan seperti itu. Nah, tetapi memberikan pengertian kepada anak-anak. Nah, sambil juga memberikan masukan kepada suami. Berikan contoh kasus nyata, Pak atau Mas. Nah, tadi anak kita sudah janji begini, tetapi ternyata dia ingkari. Kan itu. Aku sudah menasihati. Pas aku nasihati, anak kita bilang apa? Habi aja gitu, Coba gimana, Mas? Tapi kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, ya mungkin suaminya marah-marah. Jadi justru yang paling penting itu menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi seperti yang telah saya tekankan dalam pembahasan tadi. Komunikasi. Ada waktu khusus untuk membahas tentang masa depan anak-anak kita. Nah, jadi tetap tugas seorang ibu adalah menjaga kehormatan suaminya, ayah dari anaknya, tetapi bukan dalam kesan membenarkan kesalahan ayahnya, bukan dalam arti membenarkan hal-hal yang tidak terpuji dari suaminya. Nah, untuk menegakkan disiplin juga seperti itu. Pada contoh yang kedua, kasus seperti ini. Nah, pas anak rewel banget, akhirnya kan ibu membelikan bakso meski belum hafal Al-Adiyat. Kenapa tidak membelikan yang lain saja? Nah, misalkan beli makanan apa? Atau misalkan cari tempe, atau misalkan yang bergizi lah, buah-buahan misalkan, belikan rambutan, agar tetap kesepakatan tadi barulah dibelikan bakso kalau hafal surat Al-Adiyat tetap terjaga. Kan kasusnya begitu, dijanjiin jajan bakso kalau ada surat kalau hafal surat Al-Adiyat, ternyata rewel terus, terakhirnya surat Al-Adiyat belum hafal sudah dibelikan bakso. Jangan, ini sudah tidak mendidik, tapi berikan pilihan yang lain. Sudah tak belikan, Umi belikan rambutan, Umi belikan manggis, misalkan, Umi belikan durian, contoh, kan gitu ya. Yang mangga, pisang, pepaya, makanan yang bergizi. Nah, tapi kalau bakso enggak, harus tetap Al-Adiyat. Gantinya ini dulu. Kalau mau bakso Al-Adiyat dulu. Seperti itu caranya, wallahu a'lam. Bagaimana tips membagi waktu belajar, berkeluarga dan bekerja? Jazakumullahu khairan. Yang paling terpenting itu tekad dan komitmen, itu aja. Kalau panjenengan menjadi seseorang yang punya komitmen dan punya tekad, semua mudah. Pokoknya nek wayahe kerja-kerja. Ini saatnya keluarga-keluarga. Saatnya belajar dan belajar. Dan tidak ada masalah belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar, berkeluarga sambil belajar, belajar sambil berkeluarga, berkeluarga sambil bekerja. Ini bisa semua digabungkan. Nah, ini semua bisa digabungkan. Orang bekerja misalkan bisa saja belajar. Misalkan tunggu warung, kan nunggu apa itu pembeli itu datang sambil mendengarkan taklim, sambil mengulang pelajaran, sambil berzikir, sambil membaca buku. Nah, ini juga namanya belajar padahal sambil bekerja. Di dalam berkeluarga juga seperti itu, bisa sambil belajar. Nah, berkeluarga, canda dan tawanya di dalam keluarga itu canda dan tawa yang berkualitas. Nah, misalkan kita kumpul nih, saya, istri, anak-anak. Ini kan berkeluarga. waktu berkeluarga. Sekarang Abi mau cerita. Ceritanya bagus sekali. Tapi nanti gantian, setelah Abi cerita, Umi cerita. Setelah Umi cerita, Adik cerita. Setelah Adik cerita, Mbak cerita. Setelah itu Mas cerita ya. Akur, setuju, setuju. Yaudah, ceritanya yang harus. Akhirnya saya cerita tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi bernama Tulaihah Al-Asadi. Cerita ini. Sekarang gantian Umi. Ini kan berkeluarga sambil belajar. Bisa kok digabungkan. Nabi SAW mampu melakukannya. Asalkan kita punya tekad, kita punya komitmen. Bagaimana atau apa yang sebaiknya saya lakukan ketika ada akhwat yang minta dibuatkan baju dan cadar dengan warna yang terang seperti pink? Karena banyaknya pembeli ana dari kalangan pemudi yang baru belajar berhijab. Oh, kesempatan diajari, mumpung baru belajar. Jangan sampai keterusan. Langsung diberikan keterangan. Waduh, ini kan tadi statusnya pemudi baru belajar agama, belajar berhijab. Sekaligus diberikan keterangan penjelasan. Kalau ingin berhijab, sekaligus yang sempurna deh. Nah, warna yang paling dicintai oleh Allah dalam hijab, warna yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti karena istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih warna tersebut adalah warna yang ini, kan gitu ya, lebih elegan, lebih anggun, kan gitu ya, lebih terjaga dan seterusnya. Terangkan sekaligus, jangan diikuti. Waduh, bati ya. Waduh, pelanggannya lari ya. Enggak. Nah, kalau memang betul-betul kita jujur menyampaikan, insya Allah dia akan mudah menerima. Apa hukum seorang ummahat bekerja dalam lembaga pendidikan yang tidak ikhtilat, namun mengharuskan untuk hampir setiap hari keluar? Nah, yang paling terpenting seperti ini adalah izin dari suami. Suami mengizinkan ataukah tidak? Kalau misalkan suami mengizinkan, apakah kemudian pekerjaan itu sampai mengganggu kewajiban Anda sebagai istri untuk menjalankan tugasnya di rumah? Mulai dari melayani suami, mulai dari memperhatikan anak-anak, mengurusi rumah. Itu tugas seorang istri. Kodrat seorang wanita. Fitrah seorang wanita yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian jarak keluarnya, safar ataukah tidak? Dalam perjalanan itu nanti mendatangkan fitnah ataukah tidak? Bukan cuma di tempat kerja, tapi dalam proses berangkat dari rumah sampai tempat kerja, itu juga mesti dipertimbangkan. Fitnah, apa namanya, dampak negatif dan buruknya itu juga harus dipertimbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih baik antara seseorang wanita sekedar berkhidmat untuk keluarga sehingga terwujud keharmonisan rumah tangga dengan ummahat yang turut andil berkecimpung dalam dakwah pendidikan yang berakibat berkurangnya hak keluarga? Yang terbaik, semua diberikan sesuai dengan porsinya. Nah, keluarga diperhatikan karena dia punya kemampuan dalam berdakwah atau dalam bidang pendidikan, dia juga tetap memberikan waktunya. Yang paling terbaik semua dapat. Nah, itu tadi yang saya berikan contohnya. Sampaikan kepada pengurus dengan terus terang, dengan cara yang baik, dengan adab dan penuh sopan santun. Mohon maaf, dengan surat resmi misalkan, dengan surat resmi, mohon maaf, saya ana hanya bisa membantu dalam proses dakwah pendidikan antara jam 8 sampai jam 11, atau dari jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Nah, atau dari jam 2 siang sampai menjelang asar. Itu yang bisa saya berikan. Nah, itu hak Anda. Tapi ingat, dengan cara yang baik, penuh adab dan sopan santun. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tips agar dinamis atau romantis dalam dakwah dan keluarga? Ya, ada daurahnya sendiri nanti. Nah, saya pernah mendengar dari salah seorang ikhwan bahwa Dr. Abdurrahman Rafa'at Basya, penulis buku Sirah Sahabat dan Tabi'in yang diterbitkan, bukan seorang salafi. Apakah boleh menceritakan dengan buku itu kepada anak? Nah, saya juga mendengarnya seperti itu. Barakallahu fiik. Memang beliau, si penulis ini Abdurrahman Rafa'at Basya, memang basicnya adalah ahli sejarah. Ahli sejarah, bukan ahli hadis, atau juga kemudian meninjaunya dari sisi akidah. Nah, insyaallah apa namanya, barakallahu fikum, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang ada dalam apa namanya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kemudian cerita itu seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mesti kok cerita itu dari sahabat, tabiin, pengalaman kita pribadi. Asalkan pengalaman itu baik, pengalaman itu mendidik, silakan ceritakan ke anak-anak kita. Wallahu a'lam. Apa hukum memakai cadar? Apakah hanya dikenakan saat bepergian saja? Bolehkah tidak memakai cadar di lingkungan rumah, halaman, kebun, dan misalnya? Nah, jadi fungsi cadar atau hijab itu memang untuk menjaga aurat dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang paling terpenting. Jadi permasalahan bukan di dalam rumah, di luar rumah. Nah, tapi apakah kita terlindungi auratnya, wanita terlindungi auratnya dalam hal ini wajah dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya. Misalkan di halaman rumah, di kebun rumah, tapi terjaga tidak mesti pakai cadar, pakai apa namanya, pakai baju biasa aja boleh. Nah, tidak mesti pakai jubah, pakai dasar aja boleh. Wong dalam lingkungan rumah, meskipun itu di kebun, di halaman, kenapa? Karena ada pagar tinggi, misalkan. Jadi yang paling terpenting dipastikan dalam kegiatan itu apakah ada kemungkinan bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Apakah suami termasuk dayus karena membiarkan istrinya tidak memakai cadar di rumah? Iya, termasuk. Tentu dengan na'am barakallahu fikum, dengan kadar masing-masing. Apa yang saya maksud dengan kadar masing-masing? Dalam hal ini suami apakah sudah berusaha untuk memberikan nasihat kepada istrinya ataukah belum? Dan kalau ternyata dia tidak maksimal, tidak memberikan nasihat kepada istrinya untuk berhijab, jelas dayus dalam kategori yang parah. Nah, tapi kalau misalkan dia kurang semangat sesekali saja, ini bisa di bawahnya lagi. Tapi kalau misalkan seorang suami sudah maksimal mengingatkan, menegur, memberikan nasihat, memberikan penjelasan dan keterangan, tetapi tetap saja istrinya seperti itu, nah, sang suami sudah menjalankan tugasnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.